nama Tuhan Yesus, kami deklarasikan Mazmur 91 terjadi atas Indonesia. Indonesia dalam lindungan Tuhan. Indonesia yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan Indonesia dan kubu pertahanan Indonesia, Allah Indonesia yang Indonesia percayai. Sungguh, Tuhanlah yang melepaskan Indonesia dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan melindungi Indonesia. Di bawah sayapnya Indonesia berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Indonesia tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi Indonesia dan 10.000 di sebelah kanan Indonesia, tetapi itu tidak menimpa Indonesia. Indonesia hanya menontonnya dengan mata Indonesia sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan Indonesia, yang maha tinggi telah Indonesia buat tempat pertumbuhan Indonesia. Malapetaka tidak akan menimpa Indonesia dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah Indonesia. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepada Indonesia untuk menjaga Indonesia di segala jalan Indonesia. Mereka akan menatang Indonesia di atas tangannya, supaya kaki Indonesia jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan Indonesia langkahi. Indonesia akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hati Indonesia melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan meluputkan Indonesia. Tuhan membentengi Indonesia, sebab Indonesia mengenal nama Tuhan. Bila Indonesia berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan menyertai Indonesia dalam kesesakan. Tuhan meluputkan Indonesia dan memuliakan Indonesia. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan Indonesia. Dan Tuhan memperlihatkan kepada Indonesia keselamatan dari Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami deklarasikan Yesaya 60 terjadi atas Indonesia. Indonesia bangkit dan menjadi terang. Indonesia sudah bangkit dan menjadi terang. Sebab terang Indonesia sudah datang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas Indonesia. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas Indonesia dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas Indonesia. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang Indonesia dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi Indonesia. Indonesia mengangkat muka dan melihat ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepada Indonesia. Anak-anak Indonesia laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak Indonesia perempuan digendong. Pada waktu ini, Indonesia heran melihat dan berseri-seri. Indonesia tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut sedang beralih kepada Indonesia, dan kekayaan bangsa-bangsa sedang datang kepada Indonesia. Sejumlah besar unta sedang menutupi daerah Indonesia. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua sedang datang dari Sheba, sedang membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar sedang berhimpun kepada Indonesia. Domba-domba jantan Nebayot tersedia untuk ibadah Indonesia. Semuanya sedang dipersembahkan di atas mezbah Tuhan, sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Bangsa Indonesia. Sungguh Tuhan Yesuslah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anak Indonesia laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allah Indonesia. Dan oleh karena yang maha kudus Allah Israel, sebab Tuhan mengagungkan Indonesia. Orang-orang asing sedang membangun tembok Indonesia, dan raja-raja mereka sedang melayani Indonesia. Sebab dalam murkanya, Tuhan telah menghajar Indonesia, namun Tuhan telah berkenan untuk mengasihani Indonesia. Pintu-pintu gerbang Indonesia sedang terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada Indonesia, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepada Indonesia sedang lenyap. Bangsa-bangsa itu dirusak binasakan. Kemuliaan Lebanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara, sedang dibawa bersama-sama kepada Indonesia untuk mempersemarak tempat bait kudus Tuhan, sebab Tuhan sedang memuliakan tempat kakinya berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas Indonesia datang kepada Indonesia dan tunduk, dan semua orang yang menista Indonesia sujud menyembah telapak kaki Indonesia. Mereka menyebutkan Indonesia kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Sebagai ganti keadaan Indonesia dahulu, ketika Indonesia ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang Tuhan sedang membuat Indonesia menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Indonesia sedang mengisap susu bangsa-bangsa dan sedang meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka Indonesia mengetahui bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat Indonesia dan penebus Indonesia yang Maha Kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, Tuhan sedang membawa emas, dan sebagai ganti besi, Tuhan sedang membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, Tuhan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang melindungi dan mengatur hidup Indonesia. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negara Indonesia, tentang kebinasaan atau keruntuhan di wilayah Indonesia. Kami menyebutkan tembok Indonesia selamat dan pintu-pintu gerbang Indonesia pujian. Bagi Indonesia, matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan Yesus menjadi penerang abadi bagi Indonesia, dan Allah Indonesia menjadi keagungan Indonesia. Bagi Indonesia, sudah ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan menjadi penerang abadi bagi Indonesia, dan hari-hari perkabungan Indonesia sudah berakhir. Penduduk Indonesia, semuanya orang-orang benar. Indonesia memiliki negeri untuk selama-lamanya. Indonesia sebagai cangkokan yang Tuhan tanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Kaum yang kecil menjadi kaum yang besar, dan kaum yang lemah menjadi bangsa yang kuat. Sekarang Tuhan Yesus sedang melaksanakannya. Amin.